tentang mu'anaqah. Apa yang termasuk dari sunnah? Naam. Ini dilakukan apabila terjadi perjumpaan, berjumpa dengan seseorang yang datang dari safar. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat. Dan ini dicontohkan dan diamalkan oleh sahabat. Bolehkah kita meninggalkannya karena khawatir digolongkan dalam golongan LGBT? Nah, kok sejauh itu? Momennya beda. Nah, baik. Ini mu'anaq itu berangkulan. Baik. Adapun LGBT melakukannya dengan syahwat, berpelukan, ya, sesama jenis dengan syahwat dan seterusnya pada momen-momen yang memang untuk menyalurkan syahwatnya. Adapun masalah boleh meninggalkannya atau tidak, maka itu tidak wajib. Nah, tidak masalah. Ya, jika tidak melakukan mu'anaqah. Apakah kita terhalang dari doanya para malaikat karena kita membawa uang-uang yang ada padanya makhluk hidup? Wallahu a'lam. Yang jelas uang dan yang lainnya yang semisal dengannya, KTP, ya, surat nikah dan yang semisalnya, yang termasuk hajat yang mendesak atau bahkan darurat, ya, karena akan merasakan kesulitan-kesulitan hidup. Nah, ya, di masa sekarang ini dengan aturan-aturan yang berlaku, maka dibolehkan gambar pada perkara-perkara tersebut. Nah, dibolehkan gambar pada perkara-perkara tersebut sebagaimana fatwa ulama. Bagaimana cara menghapus, meluruskan, nah, shaf salat jamaah? Karena lihat ada perbedaan dalam memahaminya. Cara meluruskan shaf salat berjamaah adalah al-ka'b bil-ka'b wal-mankib bil-mankib. At-taras. Shaf merapatkan shaf. Nah, istiwa shaf, lurusnya shaf, yaitu dengan mensejajarkan mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu. Nah, dan itu yang mungkin untuk dijadikan barometer untuk meluruskan. Nah, karena panjang telapak kaki setiap orang berbeda-beda, yang besar yang kecil beda. Nah, beragam. Dan itu yang ditunjukkan oleh hadis. Nah, itu yang ditunjukkan oleh hadis para sahabat, ya, merapatkan, mensejajarkan mata kakinya dengan mata kakinya. Nah, ada seseorang yang baru kenal dakwah, lalu dia terkadang tergelincir pada salah satu ucapan keislaman apakah dia telah keluar dari Islam, lalu bagaimana cara taubat dan apakah dia harus mandi setelah kufur. Tentunya dalam masalah ini dipersyaratkan syarat-syarat yang dengannya seseorang divonis kafir, keluar dari Islam. Ya, seperti persyaratan ilm, yaitu dia tahu bahwa perkara itu terlarang, tahu bahwa perkara itu haram, bahwa ucapan itu ucapan yang haram, ucapan itu ucapan kufur. Naam, bahkan pada sebagian keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah yang dipersyaratkan adalah dia tahu bahwa perkara ucapan itu ucapan yang haram, meskipun dia tidak tahu konsekuensinya bahwa itu membatalkan Islam, tapi dia tahu bahwa itu haram. Maka konsekuensinya mengenai dirinya. Ya. Dan dia mengucapkannya secara sengaja. Dengan niat, dalam keadaan sadar. Baik. Sebagaimana kita biasa mendengar sahabat hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW tentang seseorang yang berkendaraan unta dalam safarnya, bekalnya semuanya di situ, ketika dia menempatkan untanya tiba-tiba lari, ya hilang, kemudian dia berputus asa berteduh di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba untanya datang di hadapannya. Saking senangnya, saking gembiranya, dia mengucapkan kalimat kufur. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Akhtu'a min syiddatil farah. Ya Allah, kamu adalah hambaku dan aku Rabbmu. Keliru karena saking gembiranya. Mughlaq. Ya. Tertutup akalnya karena saking senangnya sampai salah ucap. Nah, baik. Jadi tidak semudah itu. Adapun kalau memang syarat-syaratnya terpenuhi, dia sudah tahu bahwa ucapan itu ucapan yang haram, meskipun tidak tahu konsekuensinya, sebagaimana penjelasan Ibnu Utsaimin. Ya, atau dia sudah tahu konsekuensinya adalah kufur. Dia dalam keadaan sadar, sengaja, ya, bukan juga dalam keadaan mukroh, ya, bukan dalam keadaan dia dipaksa tanpa ada pilihan, karena diancam dibunuh, nah, dan semisalnya, terpenuhi syarat-syarat untuk divonis kafir, maka dia kafir. Nah, kalau dia mengetahui dirinya bahwa dia dalam keadaan seperti itu, bahwa telah batal keislamannya karena terpenuhi syarat-syarat itu pada dirinya, dia tahu, sudah tahu ilmunya dan dia sadar, dia sengaja, tapi sengaja melakukannya, maka hendaknya dia bertobat, ya, dia bersyahadat kembali. Nah, dan orang yang masuk dalam Islam setelah kufur, ya, terkena ada syariat untuk mandi. Nah, di samping dia bersuci, nah, di samping dia bersuci mensucikan kalbunya, yang bertobat dan membaca kembali dua kalimat syahadat, dia mensucikan, menyempurnakannya, mensucikan tubuhnya dengan mandi. Naam. Apakah duduk dengan posisi menumpuk telapak kaki kanan, menumpuk telapak kaki kanan di atas telapak kaki kiri, bisa disebut iftirash? Memang kaki kanannya, telapak kaki kanannya menumpuk di atas telapak kaki kirinya begini. Nah, itu bukan iftirash. Iftirash itu, ya, pantat diletakkan di atas telapak kaki kiri, dijadikan telapak kaki kiri itu seperti sebagai firosh, sebagai, ya, firosh. Nah, jadi di situ pantat diletakkan sebagai alas duduk. Nah, sebagai firasy. Adapun kaki kanan, telapak kaki kanan yakni, maka dia keluar ke samping. Dia keluar ke samping, ke arah kanan. Nah, dalam keadaan ditegakkan. Dalam keadaan ditegakkan dan jari jemarinya terlipat menghadap ke arah kiblat, itu iftirash. Disebut iftirash tadi karena pantat didudukkan dengan beralaskan telapak kaki kiri, telapak kaki kanan di luar ke samping, tegak, ya, dan jari jemari kaki terlipat menghadap ke kiblat. Nah, dua orang kerjasama modal untuk suatu kegiatan dagang, dan akad yang disepakati atas pemilik modal akan mendapatkan sekian rupiah per kilo atau per liter atau apa. Nah, bukan dengan akad masing-masing sekian persen dari keuntungan, apakah ini boleh? Nah, ya, coba dipelajari. Nah, apabila di situ tidak ada unsur spekulasi, tidak ada unsur spekulasi, ya, yang terlarang, tidak ada ghoror, nah, maka tidak mengapa. Karena kalau misalkan sekian rupiah per kilo atau per liter, itu kalau dipersentasekan ujung-ujungnya juga, kalau bisa dipersentasekan, cuma metodenya saja yang lain. Nah, ini kalau dipersentasekan bisa enggak? Nah, hah? Mana para pedagang yang pandai menghitung? Hah? Bisa kan? Dia cuma istilahnya lain, tapi ini kalau dipersentasekan bisa kan gitu, betul ya? Jadi tidak ada di situ goror, yakni spekulasi yang enggak jelas, jelas itu. Nah, sehingga enggak masalah. Wallahu'alam. Bagaimana caranya seorang supaya bisa terlepas dari agama LDII, karena seorang yang sudah membaiat dengan kelompok itu sulit bertobat? Apa yang menghalangi untuk bertobat? Nah, kalau sudah tahu itu batil, itu termasuk daulah fi batnid daulah, mendirikan negara dalam negara. Nah, itu adalah bai'at yang batilah. Dan bai'at yang sesungguhnya, yang sesuai dengan syariat, yaitu ketaatan kepada pemerintah yang sah. Yaitu presiden kita. Kita taati dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mungkar kita tidak taati. Ya. Karena kita dan penguasa, pemerintah wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin taat kepada penguasa, kepada siapapun dari kalangan makhluk, kemudian memaksiati ya, penguasa alam semesta itu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka lepaskan diri darinya. Tinggalkan. Nah. Jika ada syubhat yang tersisa, maka tanyakan kepada orang yang punya ilmu untuk mengobati kejahilan tersebut, kebodohan tersebut, untuk menjawab syubhat tersebut. Nah, karena ini termasuk dari golongan sesat, masuk dalam kategori khawarij yang keluar dari pemerintahan yang sah. Nah, apabila ada saudara yang pinjam uang di bank, kami hanya bisa menasihati tapi tidak bisa membantu memberi pinjaman. Agar jangan sampai pinjam meminjam di bank, bagaimana solusinya? Allahu musta'an. Solusinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tahu pinjam meminjam di bank itu adalah riba. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah melaknat orang yang makan riba, yakni yang mengambil riba itu, banknya, pihak banknya, dan orang yang memberi makan dengan riba, yakni nasabahnya yang memberikan riba kepada bank. Ya, dia terzalimi, ditarik darinya riba, tetapi dengan sebab akad persetujuannya dia, maka riba itu terjadi, sehingga tak termasuk dalam kategori ta'awun alal ismi wal udwan, sehingga ikut terkena laknat. Juru tulisnya juga kena, dua saksinya juga, karena yang terlibat semua di situ ta'awun pada riba itu, semuanya terkena dosa. Nah, caranya pertama, jangan bermudah-mudahan untuk meminjam, berutang. Ya, sebagian orang sedikit-sedikit berpikir untuk berutang, meminjam uang. Nah, misalkan ingin usaha, pinginnya langsung usaha yang besar, wah harus cari modal yang besar, akhirnya berpikir minjam uang ke bank. Tidak begitu. Ya, usaha itu ya pelan-pelan, sedikit-sedikit sesuai kemampuan, menabung. Nah, ya, jangan berpikir terlalu jauh seperti itu. Atau seseorang ada kebutuhan, ya, kebutuhan itu juga sifatnya bukan sesuatu yang darurat. Kalau tidak dimiliki juga tidak darurat. Tapi ya ingin punya mobil, punya motor atau semisalnya. Padahal kalau tidak punya juga tidak mati, tidak sakit, tidak terlantar dia dan keluarganya, masih bisa jalan kaki, ya, ngonten, sepeda atau yang lainnya kalau punya. Ini bukan hal yang, nah, Iya, atau kan nanti butuh bisa nyewa, rental dan semisalnya. Tapi dipaksakan. Akhirnya terjerumus dalam riba. Minjam uang ke bank ataukah dengan cara kredit. Nah, kredit motor atau kredit mobil, dan itu ya termasuk inah, rekayasa riba. Lebih parah daripada riba yang terang-terangan. Nah, kalau memang sangat butuh dan mendesak, cari orang baik. Ya, semoga Allah menunjukkannya, memudahkannya. Cari orang yang baik yang mau mengutangi. Ya, yang mau berbuat ihsan kepadanya, menolong dia, membantu dia, mengutangi tanpa mengeruk keuntungan berupa riba. Nah, ada saudara yang mengikuti kajian Sururi, dia diamanai untuk mengelola masjid di kampungnya. Untuk kajian rutin dia memanggil Ustaz Muhammadiyah. Ia juga meminta bantuan kepada kami agar ada ikhwah salafi yang mengisi kajian di masjid tersebut, bagaimana solusinya. Nah, di sini tentunya berlaku al-wala wal-bara. Nah, tidak mungkin kerjasama dakwah dengan dakwah yang batilah, dengan dakwah ya yang sesat, dengan dakwah yang dengan dakwah hizbiyah. Nah, dia gabungnya dengan dakwah sururiyah, ikhwaniyah sururiyah. Nah, kemudian ya karena dia ngajinya pada pengajian ikhwaniyah sururiyah yang tidak punya al-wala wal-bara, akhirnya bagi dia tidak masalah memanggil ustaz-ustaz dari kalangan hizbiyah seperti yang disebutkan. Nah, kita tidak mungkin bergabung dengan dakwahnya. Tidak mungkin kita mengisi kajian di masjid tersebut ya, yang dikelola olehnya, yang dikoordinir olehnya. Nah, apakah dalam kita berzikir sehari-hari dalam setiap waktu badan kita harus dalam keadaan suci berwudu? Nah, berzikir disunnahkan, mustahab dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil, dan dimakruhkan berzikir dalam keadaan berhadas, baik zikir itu baca Quran ataupun zikir-zikir yang lainnya. Nah, sebagaimana sabda Nabi SAW, ini karih tu an adkurullah illa ala tuhrin. Aku membenci zikir ya, menyebut Allah SWT dalam keadaan, kecuali dalam keadaan aku suci dari hadas. Sini dipetik hukum itu makruh. Nah, jadi bukan syarat, bukan juga wajib. Nah, pada hadis yang lain Nabi SAW diberitakan oleh Aisyah, kana yadhkurullah ala kulli ahyani. Dan ini membantah orang-orang yang mengatakan kalau dalam keadaan junub tidak boleh berzikir. Ya, tidak boleh baca Quran. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan bahwa Nabi SAW senantiasa berzikir pada seluruh keadaannya, meskipun dalam keadaan berhadat. Pada kondisi-kondisi dia seseorang masih berhadat dan belum sempat untuk bersuci. Hadatnya tidak bisa jadi penghalang dia berzikir sehingga dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadis Aisyah tadi maknanya umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir dalam keadaan pada seluruh keadaannya, seluruh kondisinya termasuk ketika sedang junub, berhadat. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Namun sedapat mungkin ya, ketika memungkinkan maka enak menghindarinya karena dimakruhkan. Nah, dan mustahab dalam keadaan suci dari hadas. Masuk Isya. Dakhal waktu. Nah, ana salat jamaah di shaf yang ketiga, posisi ana lurus dengan imam, posisi makmum sebelah kanan ana agak maju, sedangkan yang sebelah kiri ana agak mundur, sehingga tidak ada yang lurus dengan mata kaki ana. Bagaimana sikap yang benar bagi ana, harus lurus dengan sebelah kanan ana atau sebelah kiri ana? Nah, anda jadi patokan karena segaris dengan imam. Adapun ya, menyikapi masalah itu, yang maju tarik mundur, yang mundur tarik maju untuk sejajar dengan anda. Nah, benarkan semua kedua-duanya. Tapi kalau misalkan dia sulit memahami ya, dan tidak mengikuti apa yang anda inginkan tarik, ya mengalah gak apa-apa. Nah, sejajarkan dengan yang di sebelah yang di sebelah kanan. Apabila ada teman lama lawan jenis menghubungi lewat SMS, telpon atau WA, bahkan kirim-kirim foto dan menyimpan foto tersebut, bagaimana sikap kita karena berdalih bahwa mereka punya hak. Hak apa? Apa haknya? Nah, hak syaitan untuk memfitnah. Nah, nasihati ya, nasihati naam, arahkan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, arahkan ke pengajian-pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, beri alamat-alamat pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terdekat dari tempat dia berada ya. Kemudian hapus semuanya, nomor teleponnya, SMS-nya, WA-nya. Nah, kemudian di apa itu istilahnya supaya tidak bisa menghubungi lagi? Diblokir. Nah, ya, berdasarkan kaidah salamatun nafs la yu'adiluha syai. Keselamatan diri kita tidak ada ya bandingannya. Nah, nanti berpikir ingin menasihati dia, terus menasihati dia, sementara dia menggoda seperti itu ya, akhirnya bukan dia yang ternasihati, kita yang tergoda. Nah, karena kelemahan iman kita, kelemahan ya diri kita, salamatun nafs la yu'adiluha syai, kita selamatkan diri kita. Nah, jadi blok setelah beri nasihat dengan cara yang digambarkan tadi. Sampai jam berapa? Mau sholat isya jam berapa? Jam? Enggak. Yang jam berapa? Biasanya jam 8. Mana imamnya? Hah? Setengah 8 biasanya sholat. Sekarang berarti. Iya. Berarti sekarang. Ya ini apa terjadi perbedaan pendapat ini? Hah? Beda jawabannya pemuda dengan orang tua. Kan begitu. Hah? Bagaimana menyikapi anak yang sudah dinasihati berulang kali untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah dan mau ikut ta'lim tetapi tidak mengindahkan nasihat tersebut? Apakah orang tuanya mendapatkan dosa dan bilangkan demikian? Nah, yakni maksudnya tidak mau mengikuti sholat berjamaah dan tidak sholat sama sekali, mutlak begitu, ya? Tidak mau ikut ta'lim, kemudian dibalik itu adabnya, akhlaknya sudah berubah, betul-betul rusak, kelihatan menyimpang, ya? Atau bagaimana? Nah, dalam arti anak itu dalam mendidiknya butuh pendekatan-pendekatan, butuh pendekatan-pendekatan, butuh siasat-siasat syariah, ya, untuk memperbaikinya. Nah, di samping banyak berdoa. Nah, selain itu juga kita selaku wali atau orang tua harus mengoreksi diri. Nah, jangan sampai, ya, ada andil kita karena salah dalam mendidiknya, ya, sehingga membuat dia menjauh seperti itu. Nah, dan harus sabar, ya, nasihati, dekati, nah, diajak bersama. Baik. Adapun apabila sudah bertakwa sesuai kemampuan, fattaqullaha mastata'tum. Naam, sudah melaksanakan kewajiban mentarbiyah anak, memperhatikan anak semaksimal mungkin sesuai kemampuan yang dimiliki. Nah, tetapi memang ditakdirkan seperti itu. Maka apabila anak itu menjadi rusak, menjadi jelek, bukan karena sebab orang tuanya yang menelantarkannya, yang tidak memperhatikan pendidikannya, tarbiyahnya. Nah, dia sudah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dia sudah berusaha semampunya. Nah, tetapi memang, ya, Allah berkehendak lain. Maka dari sisi mana kemudian orang tuanya akan dianggap sebagai penanggung jawab dan memikul dosanya? Nah, lain halnya kalau orang tua itu menjadi penyebab anak seperti itu, dia telantarkan, dia tidak perhatikan, dia tidak didik, atau salah mendidiknya. Nah, oleh karena itu banyak-banyak mengoreksi diri. Nah, banyak-banyak mengoreksi diri. Nah, dan doakan kebaikan untuknya. Bagaimana yang ungkapan kalau anak nanti neraka, orang tuanya akan bertanggung jawab? Apakah benar demikian? La tazir waziratu wizra ukhra. Satu jiwa tidak memikul dosa orang lain, ya, meskipun anaknya sendiri, sesuai dengan penjelasan yang kita dengar tadi di atas. Nah, anaknya Nabi Nuh ya, tidak mau mendengar nasihat Nabi Nuh alaihissalam. Nah, apa kemudian dikatakan Nabi Nuh ikut masuk neraka bersama anaknya? Anak punya konsumen, dia beli barang ke anak. Ketika itu barang tersebut kosong. Anak bilang kepada dia, barangnya sudah habis, bagaimana kalau saya carikan dulu? Dan anak bilang kepadanya, harga barang masih 15.000 misalkan. Dan konsumen anak mau menunggu hingga barang itu ada, dan dia baru bayar ketika barang sudah dia terima dengan harga di atas. Apakah ini boleh? Selama tidak ada akad, ya, hanya sebatas pemesanan saja, ya, sesuai pertanyaan di sini, dia hanya memberi gambaran harganya sekian, tapi tidak ada akad. Yang penting tidak ada akad. Dalam arti, ya, dalam arti, meskipun barangnya datang, kalau konsumennya, ya, tidak jadi untuk membeli, tidak masalah, tidak boleh dituntut karena belum ada akad. Nah, dan kalau misalkan ternyata harga barang berubah, nah, naik atau turun, ya, maka masih bisa ditawar, ataupun harganya seperti itu, tapi masih bisa tawar menawar. Ketika membeli, ya, tetap menawar, coba diturunkan misalkan, karena memang belum ada akad. Adapun kalau sudah akad, tidak bisa. Nah, jadi kalau yang dilakukan sebatas pemesanan tanpa akad seperti itu yang digambarkan tadi, tidak masalah. Kalau sudah melakukan akad, ya, tidak boleh. Akad itu dia mengatakan, ya sudah, barangnya tidak ada. Nah, mau beli berapa? Sekian. Ya sudah, saya beli sekian, harganya sekian, ya, jadi. Ya, nanti saya carikan, nanti ambil kalau sudah datang. Itu berarti sudah akad. Nah, itu tidak boleh. Anak biasa ambil kulakan barang konsumen anak di atas di toko A. Ternyata harga kulak naik dari harga 10.000 menjadi 12.000. Apa boleh bagi ana nawar hanya 10.000 karena ana ambil barang tersebut tempo tidak tunai? Bagaimana nih persisnya? Anak kurang faham. Bagaimana maksudnya pertanyaannya? Yang jelas dari pertanyaan ini, dia membeli barang itu dengan harga tempo, yakni tidak kontan ini, kredit. Tapi yakni bentuk pertanyaannya, transaksinya enggak jelas, anak kurang paham. Siapa yang punya pertanyaan? Coba dijelaskan bagaimana maksudnya. Apa ada yang faham meskipun bukan dia penanyanya? Ada yang faham maksudnya ini? Mewakili. Antum semua tidak faham seperti saya, bro. Sudah, tinggalkan aja. apa kita boleh melakukan Quran dilakukan seperti siapa ini? Misalnya Rosid, jangan ditiru kalau misalnya Rosid. Nah, adapun yang lainnya yang tidak dipermasalahkan, naam, dan tidak ada takalluf, tidak takalluf, tidak membebani diri, tidak berlebihan dalam membaca Al-Quran. Nah, karena pada dasarnya membaca Al-Quran, yakni qiraah, diperintahkan oleh Nabi SAW dengan diperbagus suara. Nah, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, namun tidak sampai takalluf. Nah, Syekh Mubir rahimahullah pernah ditanya, bolehkah meniru qori-qori, cara membaca qori itu? Ya, kata Syekh, tidak mengapa, yang penting jangan takalluf. Yang penting jangan takalluf, ya, jangan membebani diri, dibuat-buat terlalu berlebihan. Nah, ada pun misalnya wasit sudah kalian dengar, jangan ditiru. Nah, apakah sah sholat seorang yang junub jika sengaja atau tidak sengaja? Abadan, tidak sah. Meskipun tidak sengaja, artinya dia lupa, ya. Ketika dia ingat bahwa dia telah sholat dengan junub, sudah berhari-hari sholat dalam keadaan junub, baru ingat, baru sadar, maka dia mandi junub dan dikodok semuanya yang telah lewat itu. Nah, dikodok semampunya, mulai dari sholat apa yang pertama dia sholat dengan junub itu, ya, dia sholat, setelah itu lanjut sesuai urutannya. Kalau dia capek, berhenti istirahat semampunya, setelah itu lanjut lagi. Kalau ada pekerjaan yang darurat harus dikerjakan, tidak bisa tidak, kerjakan dulu, setelah itu lanjut lagi. Nah, seperti itu. Karena dia masuk dalam kategori seperti orang yang lupa sholat. Nah, man nasya an salatin aw nama anha fa kaffaratuha na'am ay yusalliha idza dzakaraha. Nah, kaffarahnya itu diqada. Bagaimana cara kalau kita menggantikan imam ketika imam tersebut batal? Apakah dilanjutkan ayatnya atau langsung ruku? Nah, bebas. Nah, bebas. Ya, karena yang wajib adalah surat Al-Fatihah yang merupakan rukun, setelahnya adalah sunnah mustahab. Ya. Apalagi kalau sudah sempat baca dua, minimal satu ayat sudah dia baca. Karena di sana ada dalil, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa baca satu ayat saja sudah bisa. Nah. Baik. Bolehkah orang yang junub masuk masjid atau membaca Al-Qur'an? Adapun masuk masjid diperselisihkan oleh ulama apabila masuk masjidnya dengan tujuan berdiam dalam masjid. Nah, adapun kalau abiri sabil, ya, yakni lewat saja. Nah, maka ulama yang melarang orang yang junub tinggal di masjid tetap membolehkan kalau abiri sabil, yakni lewat. Kalau memang tidak ada jalan lain kecuali harus melintas di masjid. Nah, adapun yang berpendapat tidak masalah, ya, hatta yakni berdiam di masjid tidak masalah, sebagian ulama mengatakan demikian. Nah, yang mengatakan tidak boleh di masjid apabila berdiam tinggal di masjid. Kalau melintas, karena memang tidak ada jalan lain kecuali harus melintas di masjid, maka dibolehkan oleh orang yang melarang, ulama yang melarang, berdiam di masjid. Adapun membaca Al-Quran, pertanyaannya bukan memegang mushaf, tapi membaca Al-Quran. Adapun membaca Al-Quran, dipastikan yang rajih boleh baca Quran meskipun junub. Sudah diterangkan tadi, Aisyah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada seluruh kondisinya, keadaannya, termasuk ketika junub, umum hadisnya. Nah, adapun hadis larangan ya orang yang junub ya baca Quran, na'am, maka hadisnya na'am dhaif. Adapun memegang mushaf, itu yang memang juga dipermasalahkan, yang diperselisihkan oleh ulama. Orang yang berhadas besar ataupun berhadas kecil memegang mushaf. Nah, dan perselisihan ulama dalam masalah ini cukup alot. Nah, jika mau berhati-hati, hindari. Apakah kita subhanallah, kalau kita memberi ngasih makanan ke anak-anak pang, apa kita diberi pahala? Karena kebanyakan mereka adalah orang-orang yang apa ini? Orang-orang yang mengerikan. Apa ini? Bukan miskin, mengerikan. Kalau mengerikan kok diberi makan? Mereka itu, nah, kalau maksudnya dalam rangka berdakwah, pendekatan, ya, kalau memang misalkan anak-anak itu dalam jangkauan yang untuk didakwai, ya, yang memungkinkan, dia mungkin memberi makan untuk pendekatan, terus bincang-bincang dengannya, mengakrabi, kemudian nanti pendekatan, kemudian beri nasihat pelan-pelan, tujuan dakwah, ya, maka itu baik insyaallah. Adapun kalau sekedar lewat begitu saja, masih banyak yang lebih baik daripada anak-anak pang. Karena banyak anak-anak yatim, banyak anak-anak soleh kekurangan, ya, afdol diberikan ke sana daripada memberikan anak pang tanpa ada maslahat sama sekali di situ. Di WA ada foto di profil teman yang masih awal yang jelas awal di sini tertulis, mungkin masih awal ngaji ya, atau masih awam. Ada yang sendiri dan ada gambar suami istri, bagaimana menyikapinya, apa harus menghapusnya? Nah, jawabannya dihapus, dinasihati terlebih dahulu. Nah, dinasihati terlebih dahulu, terangkan bahwa gambar makhluk bernyawa itu haram, ya, gambar tangan ataukah foto atau video tanpa ada tuntutan hajat yang mendesak atau darurat yang mengharuskan, dan ini bukan hajat apalagi darurat, ya, bahkan cenderung yang seperti ini sifatnya karena menyukai foto itu. Ya, berarti ada unsur suka dengan foto. Sampai ditampilkan seperti di profilnya karena suka. Nah, ini jelas-jelas ya maksiat. Nah, Ibnu Utsaimin rahimahullah yang dinukil bahwa dia membolehkan ya fotografi, yakni foto ya kamera. Dan yang dilarang oleh beliau adalah kalau gambar dengan tangan. Nah, beliau punya penjelasan dalam Al-Qaulul Mufid yang memberi rincian bahwa beliau membolehkan foto apabila ada hajat. Kalau hanya untuk zikriyat, hanya untuk kenang-kenangan, untuk disimpan, ya, untuk dilihat, ya, sebagai kenang-kenangan. Nah, maka tetap diharamkan oleh beliau. Tetap diharamkan oleh beliau. Nah, jadi beri dia nasihat, ya, beri dia nasihat, dan katakan dan minta maaf kepadanya bahwa setelah ini, ya, saya beri nasihat ini dan saya minta maaf kalau saya tidak bisa menyimpan nomor Anda karena saya tidak mungkin membiarkan di HP saya ada gambar makhluk bernyawa, maka saya akan hapus. Nah, ya, nanti kalau sudah tidak ada gambarnya saya akan simpan lagi, begitu. Ya, beri nasihat. Anda juga mengalami yang seperti ini. Nah, ada yang mengalami yang seperti ini sebagai ikhwah yang baru belajar. Nah, atau orang yang ya, baru mengenal dakwah, masih awam. Nah, nasihati. Kalau memang tetap seperti itu, tidak disimpan. Nah, jangan disimpan. Nomornya jangan di save, iya, kalau di save kan tersimpan. Nah, kalau ada chattingannya masuk, ya, maka beri nasihat, ya, secukupnya kemudian dihapus. Nah, bukan berarti karena dengan alasan oh nanti khawatir. Ya, maksudnya dia baru belajar, baru ini. Iya, betul, itu pada dia. Tapi jangan kita dibawa-bawa. Nah, dalam rangka berdakwah kepadanya, dalam rangka menjaga perasaannya, kemudian kita kebawa melakukan hal yang haram. Kita membawa gambar makhluk bernyawa di HP kita, padahal tidak ada tuntutan hajat. Nah, apakah boleh mendengarkan nasyid anak-anak selain pada hari raya dan pernikahan? Nah, dah para ulama melarang mendengarkan nasyid. Ulama melarang mendengarkan nasyid. Sibukkan diri-diri kita dan anak-anak kita dengan Al-Quran. Nah, ya, sibukkan dengan Al-Quran. Dengarkan alunan Al-Quran. Baca Al-Quran. Nah, bukan dengan nasyid. Ya, itu pun yang di hari raya dan di pernikahan itu pun ada syarat-syaratnya. Nah, ini juga butuh diingatkan karena di sana ada yang dilantunkan, dialunkan oleh banat yang terdengar suaranya itu sudah bisa menimbulkan fitnah kalau kita perhatikan. Nah, yang jelas, Anda pernah menanyakan ke sebagian masyayikh, Syekh Badr termasuk diantaranya. Nah, Anda kirimkan suara banat yang menyanyi untuk acara pernikahan. Kata Syekh, ini diputar di walimahan tetapi di kalangan wanita, jangan diputar di kalangan laki-laki, jangan didengar oleh laki-laki. Nah, ya, jadi walimahan itu kan terpisah, ada ruangan untuk perempuan, tamu perempuan, dan ada laki-laki. Itu diputar di dalam, di kalangan wanita, jangan didengar oleh laki-laki di luar. Nah, dan yang melakukan yang seperti itu, menyanyi seperti itu adalah banat. Nah, menepuk duf. Laki-laki tidak. Nah, itu bukan na'am untuk laki-laki, untuk banat. Banat yang melakukan itu. Baik. Sudah jam 8. Nah. Alhamdulillah. Apa yang tersisa barangkali bisa dijawab di waktu yang lain. Jazakumullah khairan tafadhalu. Subhanallahi walhamdulillah.